بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحسن إذا شئت سهلا. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري، واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. إخوان في الله رحمكم الله. الحمد لله، kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Di pertemuan yang pertama, jumpa kita pertama untuk berbincang tentang tafsir Al-Qur'an, karena mungkin di madah-madah sebelumnya sudah ada beberapa madah yang dibahas, seperti akidah, kemudian fikih dan lain sebagainya. Insyaallah pada hari Rabu sore kita akan sedikit membaca atau membahas tentang tafsir Al-Quran. Mungkin nanti kita akan mulai dari surah Al-Fatihah, kemudian kita lanjutkan dengan juz ke-30 atau juz amma. Karena ikhwan fiddin rahimakumullah, sebaik-baik perkataan, sebaik-baik ucapan di majlis pertemuan adalah Al-Quran. Allah Subhanahu wa taala berfirman, kitabun anzalnahu ilaika mubarak. Kitabun anzalnahu ilaika mubarak. Sebuah kitab yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala buat apa? Apakah hanya untuk dibaca? Apakah hanya untuk didengarkan? Untuk dihafalkan saja? Tetapi liyadabbaru ayati, untuk ditadaburi ayat-ayatnya. Allah Subhanahu wa taala menanyakan kepada kita, afala yatadabbarunal Qur'an? Tidakkah mereka itu mentadaburi Al-Qur'an? Afala yatadabbarunal Qur'ana am? Apakah mereka tidak mentadaburi Al-Qur'an, ataukah apa? Ataukah Qur'an yang terlalu banyak, ataukah surat-suratnya yang terlalu banyak, ayat-ayatnya yang terlalu banyak? Apakah seperti itu? Afala yatadabbaruna al-Qur'ana am 'ala qulubin aqfaluha? Allah Subhanahu wa taala mempertanyakan, tidakkah kita mentadabburi Al-Qur'an, ataukah jangan-jangan Allah Subhanahu wa taala menanyakan hati? Karena ketika seseorang yang hatinya bersih tidak akan pernah kenyang untuk membaca Al-Qur'an, tidak akan pernah kenyang untuk mentadabburi Al-Qur'an. Maka ketika seseorang berat untuk mentadaburi Al-Quran, membaca ma'aninya, memahaminya, kemudian mengamalkannya, apakah yang membuat dia berat? Tentu Allah Subhanahu wa taala sudah memberikan qarinahnya, bukan karena Quran ini banyak, tetapi karena apakah jangan-jangan mereka tidak mempelajari Al-Quran, mentadaburi Al-Quran, am ala qulubin aqfaluha, ataukah jangan-jangan hati mereka telah sakit dan hati mereka telah tertutup. Wa iyyadu billah. Sebab itu mungkin nanti insya Allah kita akan bahas tentang Al-Quran, dimulai dari surah Al-Fatihah, kemudian dilanjutkan dengan juz 30. Baik, sebelum kita membahas surat Al-Fatihah atau membahas tentang Al-Quran, maka kita bahas sedikit dulu tentang tafsir Al-Quran itu sendiri. Apa itu tafsir Al-Quran? Tafsir itu berarti dengan al-idhah atau at-tabyin. Al-idhah atau at-tabyin. Yang dimaksud dengan tafsir adalah penjelasan. Penjelasan dan juga syarah. Jadi seseorang yang membaca Al-Quran, kemudian untuk memahami Al-Quran itu, perlu syarahnya, perlu penjelasan, penjelasan Al-Quran itu sendiri. Kemudian, ulama juga menyebutkan tafsir berasal dari kata al-fasru, al-ibanah, wal-kashaf, yang artinya adalah menyingkap kata-kata yang ada dalam Al-Quran sehingga orang bisa memahaminya. Kemudian secara istilah, tafsir juga berarti bayanu kalamullah, menjelaskan tentang apa maksud dari kalamullah. Al-mubayyin alfadul Quran wa mafhumatiha, yaitu mempelajari dan memahami apa yang terkandung di dalam Al-Quran. Ilmu tafsir juga berarti ilmun yabhathu an muradillahi ta'ala biqadri taqatil bashariyah. Sebuah ilmu yang mempelajari tentang apa yang Allah inginkan, yang ingin jelaskan dalam Al-Quran tersebut, biqadri taqatil basyariyah, sesuai dengan kemampuan manusia tersebut untuk mempelajarinya dan memahami apa yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Inilah ikhwan fiddin rahimakumullah makna tafsir secara bahasa maupun secara istilah. Kemudian untuk mempelajari ilmu tafsir, tentu kita memerlukan ilmu alat. Tidak mungkin seseorang bisa menafsirkan Al-Quran kecuali dia telah mempelajari ilmu-ilmu alat yang sudah dipelajari dahulu. Dia harus mempelajari bahasa Arab, kemudian dia mempelajari ilmu alat yang lain. Dia belajar ilmu hadis, ilmu ulumul Quran, kemudian ulumul tafsir, kemudian belajar akidah. Karena tidak boleh menafsirkan Al-Quran dengan akidah yang munharif. Dan tidak boleh seseorang menafsirkan Al-Quran kemudian dia condong kepada salah satu firqah-firqah dalah, dan dia membenarkan apa namanya fikrahnya dengan berdalil sesuai dengan hawa dan arok dia. Maka seorang harus mempelajari akidah yang benar. Mempelajari dulu urutan-urutan akidah dari kitab yang terkecil sampai kitab yang terbesar. Mempelajari usulul fiqh. Karena penting sekali orang mempelajari usul fiqh. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala ketika mengatakan dalam Al-Qur'an aqimush shalah. Allah tidak mengatakan salat wajib, tetapi aqimush shalah. Maka nanti di dalam usul fikih kita akan belajar aqimush shalah aslul amr lil wujub. Kenapa kok salat itu wajib? Karena Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk mengerjakan salat. Dan asal dari kata fi'il amr itu adalah untuk menunjukkan bahwasanya itu adalah wajib. Maka nanti dari kaidah-kaidah usul fikih itu, dari usul fikih kita akan mengetahui ahkam-ahkam dan muradillahi ta'ala yang terkandung dalam Al-Quran. Kemudian kita juga harus mempelajari al-hadith, karena tentu at-tafsir bisa tafsir Al-Quran bil-Quran, bisa tafsir Al-Quran bisunnah. Maka kita harus mempelajari ilmu al-hadith. Seseorang yang mempelajari ilmu al-hadith, maka dia juga harus mempelajari ilmu mustalahul hadith. Ilmu yang mempelajari tentang derajat-derajat hadis. Hadis ini hadis sahih atau maudhu atau dhaif dan lain sebagainya. Ulama telah menggariskan kitab-kitab ini semua, gitu ya. Ilmu-ilmu alat ini apa sih yang harus dipelajari? Sudah digariskan semua. Misalkan ilmu mustalah hadis seseorang, apa sih yang harus dipelajarin ketika seorang ingin mempelajari hadis? Misalkan belajar dulu dari matan Baiquniyah misalkan. Belajar matan Baiquniyah, kemudian nanti lebih yang tebal misalkan belajar mustalahul hadis. Ada banyak kitab taisir mustalahul hadis, kemudian nanti mempunyai ba'isul hadis, kemudian dan lain sebagainya, sampai mungkin nanti sampai tadribur rawi, sampai ke alfiyah dan lain sebagainya, al-iraqi. Insyaallah Allah Subhanahu wa taala semoga mudahkan kita untuk terus belajar ilmu-ilmu alat ini. Amin. Sehingga kita bisa mengerti muradillahi ta'ala. Tetapi kalaupun kita tidak sempat gitu ya untuk mempelajari semua ilmu alat karena begitu banyak, dan setiap dari funun itu ada marhalah-marhalah kitab yang harus dijenjangkan, ya paling tidak kita sempatkan untuk datang ke kajian-kajian ilmu yang mempelajari tentang Al-Qur'an. Jadi tentu yang membahas tentang tadabbur Al-Qur'an, tentang tafsir Al-Qur'an, kapan lagi kalau kita tidak menyempatkan diri, kapan lagi? Karena kita belajar satu persatu, tidak ada waktunya, ya kita sempatkan untuk belajar kajian-kajian yang membahas tentang tadabbur Al-Quran dan tafsir Al-Quran. Ini ikhwan fillah rahimakumullah. Kemudian tafsiran Al-Quran sendiri seperti yang kita bahas, bisa tafsir itu Al-Quran bil Quran, menafsirkan Al-Quran itu dengan Al-Quran, gitu ya. Kemudian bisa juga tafsir Quran itu bisunnah, menafsirkan Al-Quran dari hadis-hadis Rasulullah SAW yang sahih. Kemudian bisa juga tafsiran Al-Quran itu dengan asbabun nuzul. Nanti mungkin bisa dipelajari lebih lanjut di ulumul Quran gitu ya, apa itu asbabun nuzul, apa. Karena memang banyak sekali, dalam asbabun nuzul sendiri ada satu kaidah umum gitu ya. Al-ibratu bi umumil lafaz la bi khususis sabab. Ibrah itu dengan keumumannya. Al-ibratu bi umumil lafadz, keumumannya lafadz, bukan dengan khususnya sabab. Tetapi nanti dalam asbabun nuzul juga nanti ada satu kaidah yang berbunyi al-ibratu bi khususil lafadz la bi umumil lafadz. La bi umumis sabab. Maksudnya gimana? Misalkan Ketika kita membahas tentang surat surat Ali Imran gitu ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, لا تحسبن الذين يفرحون بما أتوا ويحبون أن يحمدوا بما لم يفعلوا فلا تحسبنهم بمفازة من العذاب ولهم عذاب أليم. الله سبحانه وتعالى berfirman, لا تحسبن الذين يفرحون بما أتوا, dan janganlah sekali-kali engkau merasa bergembira dengan apa yang mereka datangkan. وَيُحِبُّونَ أَنْ يُحْمَدُوا بِمَا لَمْ يَفْعَلُوا, dan agar mereka itu dipuji sebelum mereka melakukan sesuatu. Jangan sampai فَلَا تَحْسَبَنَّهُمْ بِمَفَازَةٍ مِّنَ الْعَذَابِ, maka jangan sekali engkau mengira bahwasanya orang-orang yang seperti itu akan terbebas dari azab. Walahum azabun anim, bahkan mereka akan tertimpa azab yang sangat sangat pedih. Jangan pernah engkau mengira bahwasanya orang-orang yang suka dipuji sebelum dia melakukan sesuatu, gitu ya. Ini terkadang kita, wah nanti saya mau dakwah ini di salah satu kampung, itu kayaknya sudah ada rasa senang, rasa-rasa bangga gitu. Wah nanti saya mau dipanggil seminar di mana, ada rasa bangga. Saya mau mengajarkan Al-Quran di TPA mana. La tahsabanna alladhina yafrahuna bima atau wa yuhibbuna ayyuhmadu bima lam yaf'alu, dan mereka itu senang dipuji padahal mereka belum melaksanakannya. La tahsabannahum bimafazatin minal azab, jangan pernah mengira orang-orang yang seperti itu akan tertimpa, akan selamat dari azab. Walahum adabun alim, bahkan mereka akan tertimpa azab yang sangat sangat pedih. Para sahabat dahulu ketika membaca ayat ini mereka bersedih. Mereka berbondong-bondong datang kepada Ibnu Abbas. Wahai Ibnu Abbas, ala sami'ta qaulillahi ta'ala, bukankah engkau pernah mendengar, la tahsabannalladzina yafrahuna bima ataw wa yuhibbuna ayyuhmadu bima lam yaf'alu fala tahsabannahum bimafazatin minal azab. Seperti itu. Ibnu Abbas, ini ada ayat yang menerangkan jangan sampai mengira kalau kita itu suka dipuji gitu ya, habis melakukan apa atau belum melakukan apa sudah senang dipuji. La tahsabannahum mufasidin min adab, gimana? Padahal di diri kita ini sering terjadi, kita nih ya adalah dalam diri basyariyah gitu ya. Wah, nanti saya mau ngajar TPA nih anak-anak kecil, alhamdulillah ilmu saya bermanfaat gitu ya. Kadang ada rasa seperti itu. Apakah kami akan tertimpa adab yang pedih karena dengan sebab kami merasakan bangga ilmu kami bermanfaat dan lain sebagainya? Maka Ibnu Abbas menerangkan, la, hadhil ayah nazarat fil yahud, ayat ini turun untuk orang-orang Yahudi. Orang-orang Yahudi dahulu, apa yang mereka kerjakan, apa yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada mereka, mereka rubah isinya gitu ya, yang sesuai dengan hawa dan nafsu mereka, mereka tetapkan, ada yang mereka rubah. Sebab itu Rasul mengatakan mereka menghalalkan apa yang Allah haramkan dan mengharamkan apa yang Allah halalkan, karena mereka merubah sesuai dengan keinginan mereka. Maka ayat ini turun untuk orang-orang Yahudi, la tahsabanna alladhina yafrahun ay al-yahud, yaitu orang-orang Yahudi. La tahsabanna alladhina yafrahuna bima atau wa yuhibbuna ayyuhmadu bima lam yaf'alu, mereka menerangkan kepada orang-orang sesuatu yang batil. Fala tahsabannahum bimafazatin minal adzab, maka jangan pernah mengira bahwasanya mereka orang-orang Yahudi akan selamat dari adzab. Walahum adzabun walum adzabun alim, dan seperti ini banyak sekali dalam asbabun nuzul yang kita akan bisa ketahui ketika kita tahu kenapa ayat ini turun. Asbabun nuzul adalah kenapa ayat ini, sebab dari ayat ini turun. Sebab ayat ini turun bisa jadi karena pertanyaan datang sahabat atau datang orang Yahudi atau datang siapapun di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menanyakan kepada Rasulullah, ya Rasulullah, apa hukum ini? Misalkan Umar, ya Rasulullah terangkan kami tentang makna khamr, hukum khamr, atau ya Rasulullah, mintalah kepada Allah untuk menerangkan kepada kami hukum khamr yang sesungguhnya. Maka kemudian Allah Subhanahu wa taala menurunkan beberapa ayat yang berurutan itu ya. Yas'alunaka 'anil khamri wal maisir qul fihima ithmun kabiru wa manafi'u linnas. Kemudian Allah turunkan. Kemudian Umar menanyakan lagi tentang khamr, kemudian la taqrabu sholata wa antum sukara, sehingga akhirnya Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayat yang terakhir, ya ayyuhalladzina amanu innamal khamru wal maisir wal ansabu wal azlam rijsum min amali syaitan fajtanibuhu la'allakum tuflihun. Ya, seperti itulah. Jadi tafsir bisa dari asbabun nuzul, karena dalam asbabun nuzul ada kaidah al ibratu bi umumil lafz la bi khususis sabab. Ibrah itu bisa jadi karena umumnya lafaz Al-Qur'an, umumnya lafaz Al-Qur'an, bukan khususnya sabab diturunkan kepada siapa, tetapi bisa juga karena kita nanti akan mengetahui kisahnya dan akan dijelaskan apakah ini khusus untuk yang diturunkan saja atau untuk umum semua manusia. Turun kepada Yahudi, tetapi untuk semua umat, untuk semua orang yang mempunyai sifat seperti itu. Misalkan seperti itu. Atau ini turun kepada Al-Ansar gitu ya, kepada kaum Ansar, tetapi umum untuk semua manusia dan lain sebagainya. Al-ibratu bi khususis sabab la bi umumil lafaz. Nanti ada pengecualian dengan kaidah seperti itu. Kemudian tafsir juga bisa dari bahasa. Bahasa. Bagaimana dengan bahasa? Tentu dengan terjemahan, dengan bahasa, dan itu adalah sangat yang paling asas dan yang paling pokok. Seorang tidak mungkin bisa mengartikan Al-Qur'an, bisa memahami Al-Qur'an kalau dia sendiri tidak memahami dari makna. Misalkan qul a'udzu birabbin nas, qul a'udzu birabbin nas. Saya berlindung kepada Rabb An-Nas. Apa itu An-Nas? An-Nas dalam bahasa An-Nas adalah manusia. An-Nas manusia. Maka seorang tidak mungkin bisa mengartikan kalau dia sendiri tidak faham tentang bahasa. Kalau di Indonesia ya kita menerangkan ya paling enggak fahamlah bahasa Arab dan juga faham bahasa Indonesia. Kalau di Arab sendiri kan tafsir juga belum tentu orang yang bisa bahasa Arab itu dia faham seluruh makna Al-Qur'an, belum tentu. Belum tentu. Karena ada beberapa bahasa dari bahasa Arab yang sastranya tinggi gitu ya. Orang apalagi sekarang zaman di mana Al-Qur'an di mana bahasa sudah banyak sekali kerusakan. Bahkan ketika zaman sahabat, para sahabat sendiri ada beberapa bahasa dari Al-Qur'an yang mereka sendiri masih kesusahan. Ma ma'ana hadza? Sampai Ibnu Abbas yang didoakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allahumma 'alimhu ta'wil. Allahumma faqihhu fid din wa 'alimhu ta'wil. Pernah mengalami beberapa dari Al-Qur'an yang dia kesusahan gitu ya, kesulitan untuk mengartikannya. Kemudian dia berjalan-jalan menemukan seorang badui. Badui itu orang yang dari perkampungan, dari pelosok gitu. Karena tentu orang-orang badui bahasa Arabnya masih sangat fushah dan masih terjaga, beda dengan orang kota gitu ya. Kalau kita misalkan bahasa Indonesia gitu, kalau sudah agak kota-kota sudah guelo masuk bahasa-bahasa yang campur-campuran. Kemudian kalau di Arab yang semakin desa itu maka dia murni. Maka ketika Ibn Abbas mendengarkan orang badui berbicara satu sama lain, oh ya Allah, ternyata ini bahasa Arab yang masih fushah, yang mungkin kita sudah melupakannya. Akhirnya bisa mengerti dari muradillahi ta'ala. Nah, jadi itu ikhwan fiddin rahimakumullah. Insyaallah kita akan bahas mungkin di pertemuan selanjutnya. Ini sebagai muqaddimah saja. Kita akan mulai dari ta'awudz, kemudian suratul fatihah, bismillah, apakah dia surat termasuk al-fatihah atau bukan, dan lain sebagainya. Insyaallah kita akan bertemu di liqa'il qadim, di pertemuan yang selanjutnya di hari Rabu ke depan insyaallah. Ya baik, jazakumullah khairan jaza kepada Ustaz Zaki Ramadan. Baik Ustaz, mungkin pertanyaan dari saya, ini mempelajari tafsir itu untuk masyarakat itu gimana ya? Penting sekali atau nggak perlu mungkin malahan atau gimana? Karena saya melihat tadi kok kelihatannya mengkhawatirkan sekali. Kalau saya nebak sendiri kelihatannya ini penting sekali buat masyarakat, buat siapapun. Karena kalau nggak paham ini tuh, oh ternyata sebab nuzulnya buat Yahudi, ternyata bukan karena itu tadi. Kita bisa apa ya, di otak-atik pikiran kita sama orang musuh-musuh kita ini gitu. Mempelajari tafsir tentu sangat-sangat-sangat penting. Bagaimana kita akan mentadaburi Al-Quran kalau kita tidak faham maknanya? Kam minan nas, berapa banyak dari manusia yang setiap hari sholat gitu ya, setiap hari membaca Qul huwallahu ahad, Allahus samad. Ma ya'rif ma makna Allahus samad. Setiap hari dia membaca Allahus samad, dia tidak tahu apa arti Allahus samad. Bagaimana Al-Quran bisa masuk dalam hati mereka? Bagaimana Al-Quran bisa kita tadaburi arti-artinya kalau kita sendiri tidak memahami apa arti Al-Quran tersebut? Bagaimana seorang bisa mentadabur dan tafakkur, bisa memikirkan apa yang begitu keagungan Al-Quran kalau dia tidak sendiri tidak faham? Dalam sholat sendiri, kita selalu berdoa iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim. Faham enggak kita apa arti iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in? Kenapa kita berdoa dengan iyyaka? Kenapa kok kita tidak mengatakan na'buduka ya Rabbi? Kenapa kita harus menggunakan iyyaka na'budu? Kenapa harus taqdimu maf'ul bih? Wa iyyaka nasta'in. Kenapa nasta'in? Kenapa tidak mengatakan asta'in padahal saya memohon? Kenapa kita kami ya Rabb? Ihdina, kenapa kami? As-siratal mustaqim. Apa itu siratal mustaqim? Kemudian mungkin beberapa orang yang menyempatkan waktunya ya, alhamdulillah tentu ada beberapa dari kita yang senantiasa, wah sudahlah saya agak susah untuk pergi ke kajian-kajian yang membahas tentang tafsir. Saya paling enggak sempatkan di rumah itu membaca Al-Quran dengan artinya. Baca Quran lan maknani gitu ya. Iya. Baca Quran dan artinya. Tidak apa-apa. Sempatkan dalam diri kita, di dalam hari-hari kita, untuk membaca Al-Quran dengan membaca artinya. Tentu artian dalam Al-Quran sendiri berbeda-beda. Misalkan maksud saya berbeda-beda seperti ini. Terjemahan itu ada terjemah harfiah dan terjemah tafsiriah. Terjemah harfiah itu yang menerjemahkan huruf per huruf. Dan itu sebagian besar ulama mengatakan tidak boleh, haram. Karena bisa merubah arti. Lalu bagaimana dengan Al-Quran? Al-Quran sekarang kan banyak tuh dijual terjemah apa namanya perkata gitu ya. Al-Quran perkata itu kan banyak sekali. Bagaimana dengan itu Ustaz? Wallahu a'lam. Kalau memang cuma mengartikan dari segi bahasa saja, maka tentu tidak boleh. Misalkan mengartikan annallaha dalam surat At-Taubah, annallaha bari'um minal musyrikina wa rasuluh. Annallaha, sesungguhnya Allah bari'un, berlepas diri, minal musyrikina, dari orang-orang musyrikin, wa rasuluh, dan rasulnya. Itu kan artian yang sangat salah. Coba nanti dilihat di yang perkata-perkata itu ya. Annallaha bari'un minal musyrikina wa rasuluh gitu ya. Itu nanti ngertikannya kalau satu ayat, satu kata, sesungguhnya Allah berlepas diri, gitu ya, bari'un, berlepas diri, mina, dari musyrikin, orang-orang musyrikin, dan rasulnya. Masa Allah berlepas diri dari musyrikin dan rasulnya? Lah, padahal kalau terjemahan harusnya Allah dan rasulnya, karena rasuluh bukan rasulah. Kalau rasulah, dia berarti maf'ul bih, maka Allah berlepas diri, wa'iyadubillah, dari musyrikin dan rasulnya termasuk, apa namanya, maf'ul bih sama dengan musyrikin tadi. Tapi kan rasul itu menjadi fa'il dan dia bersama Allah. Allah dan rasulnya berlepas diri dari orang-orang musyrikin. Nah, makanya ada beberapa kalimat yang seperti itu. Kalau memang perkataan itu cuma mengandalkan kosakata saja dan tidak diterangkan gitu ya, apa maksudnya ini, maka bisa jadi itu menyesatkan dan bisa jadi itu malah salah kaprah gitu ya. Kalau cuma mengandalkan dari terjemah harfiah. Yang betul bagaimana? Yang betul adalah yang pertama adalah terjemah tafsiriyah. Dan rata-rata memang sampai yang didepak pun saya rasa rata-rata memang sudah menggunakan tafsiriyah. Karena memang sudah tidak diterjemahkan letterlock gitu ya. Letterlock. Misalkan wala taqul jadaka ila unuqika gitu ya. Jangan menaruh apa namanya tangan di belakang pundak. Ya, seperti itu. Maksudnya apa? Seperti harus diterangkan. Ya, jadi sampai kita membaca yang tafsiriyah pun depak gitu ya. Nah, nanti tetap harus kita pelajari tafsirnya. Kalau memang kita tidak belum sanggup untuk membaca kitab Arabiah, ya datanglah ke majlis-majlis taklim, majlis-majlis taklim yang membahas tentang Al-Qur'an. Seperti Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ihdinash shiratal mustaqim." Ihdinash shiratal mustaqim. Kalau kita baca dalam terjemah Depak atau terjemah yang ada, "Ihdinash shiratal mustaqim" apa? Tunjukkanlah kami ke jalan yang lurus. Betul, "Ihdinash shiratal mustaqim" adalah ihdina tunjukkan, shirat itu jalan, al-mustaqim lurus. Tapi apakah shiratal mustaqim seperti itu? Makna shiratal mustaqim sangat luas. Maka nanti orang tidak mungkin bisa mentadaburinya kecuali dia sudah mempelajari tafsir-tafsirnya. Dia mempelajari tafsirnya, apa itu siratul mustaqim? Apa bedanya sirat dengan tariq? Kenapa Allah menggunakan sirat di sini bukan menggunakan tariq? Tariq dalam bahasa Arab juga jalan. Kenapa menggunakan sirat? Sirat juga jalan. Kemudian sirat yang digabung dengan siratul mustaqim, kenapa siratul mustaqim gitu ya? Apakah siratul mustaqim itu? Maka nanti ada beberapa hadis yang mengatakan bahwasanya siratul mustaqim yang dimaksud dalam Al-Qur'an adalah Islam. Maka itu juga bisa menjadi yang biasanya orang-orang non-muslim gitu ya, orang-orang kafir lah, orang-orang kafir dan orang-orang yang berusaha untuk menyesatkan orang Islam. Tuh, orang Islam tuh setiap hari doanya untuk ditunjukkan kepada jalan yang lurus. Berarti jalan mereka belum lurus. Kan seperti itu. Ihdinash shiratal mustaqim. Setiap hari mereka berdoa, "Ihdina ya Rabb, tunjukkan kami jalan yang lurus." Berarti selama ini jalan mereka bagaimana itu? Nah, seperti itu. Maka kita harus belajar makna ihdinash shiratal. Kenapa kita setiap hari, setiap sholat, bahkan setiap sholat tidak sah seorang illa bi fatihatil kitab. Tidak sah seorang sholatnya kecuali dia membaca Al-Fatihah. Lalu dalam Al-Fatihah ada ihdinash shiratal mustaqim. Kenapa setiap sholat di setiap harinya harus membaca ihdinash shiratal mustaqim? Nah, nanti kita akan bahas tafsirannya, kenapa terus kita diminta untuk berdoa ihdinash shiratal mustaqim.